Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan khas yang telah kita lewati, ikhwan fillah, bahwasanya takhsis, pengkhususan itu ada dua jenis, yaitu apa? Rahman. Nah, muttasil dan munfasil. Kita masih pada jenis yang pertama, yaitu takhsis munfasil muttasil, yang berupa salah satunya apa? Al-istithna. Dan istithna yang mempunyai alat, yaitu illa, dan yang semisal dengannya memiliki syarat. Tayib, di sana ada dua syarat yang telah kita ambil. Yang pertama apa? Apa subhanah? Istisna yang dianggap sah, pengecualian yang dianggap sah. Nah, ittisal. Al-ittisal bil mustathna minhu, baik secara hakiki maupun secara hukmi. Yang kedua syaratnya apa? Apa Muhammad? Ini yang terakhir kita ambil. Hah? Itu masuk dalam masalah bersambung. Tayyib, bersambung umum mencakup bersambung secara hukum maupun bersambung secara hakiki. Syarat yang kedua apa Arif? Hah? Tidak lebih dari setengah dalam mengecualikan. Tayyib, dalam mengecualikan tidak boleh lebih dari setengah. Nah, karena kalau mengecualikan lebih dari setengah, alhamdulillah, ini ya tentunya terbalik. Misalnya aku akan memberi Zaid ya 10.000, kecuali ya 8.000-nya. Aku beli 10.000 kecuali 8.000-nya. Berarti dia beri berapa? Hah? Berarti cuma 2.000. Nah, kalau dia siap sigohnya seperti ini, ikhwani fillah, secara hukum ini dia harus memberi 10.000 tetap. Kenapa? Karena istitra'nya, pengecualiannya tersebut tidak sah. Sebab dia mengecualikan lebih banyak dari setengah. Nah, dan telah kita lewati bahwasanya syarat ini bagi istitra' yang berupa apa? Istitra' yang berupa adat, yaitu jumlah, bilangan. Nah, kalau berupa jumlah atau bilangan, maka disyaratkan istitna tersebut tidak boleh lebih dari setengah. Batas maksimal setengah. Dalilnya apa? Batas maksimal setengah. Istitna setengah boleh, tapi lebih dari setengah tidak boleh. Mengecualikan lebih dari setengah. Nah, tayyib, pada surat Al-Muzammil, ya qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Berdirilah salat malam ya, kecuali sedikit saja yang untuk tidur. Nisfahu, setengahnya atau kurangi sedikit. Tayyib. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar malam itu dihidupkan. Malam dihidupkan. Jadi yang untuk tidur itu sedikit. Ya. Illa qalila, yang untuk tidur itu sedikit. Nisfahu, awingkus minhu qalila, setengahnya atau kurangi dari setengah. Nah, taib khanifillah, berarti dari ayat ini kalau malam, waktu malam itu dari sekarang jam maghrib jam berapa tadi, taruhlah jam 6 mudahnya, maghrib jam 6, kemudian subuh jam 4, berapa jam ini? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam. Ya, 10 jam. Yang untuk tidur maksimal 5 jam. Yang untuk tidur malam maksimal 5 jam. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala katakan miswahu ini maksimal. Awingkus min hukalila, atau kurangi sedikit, 5 jam kurang 15 menit, 5 jam kurang ya, setengah jam. Ini bagus ya fanibillah, karena memang tayyib standar tidur malam itu untuk para penuntut ilmu jangan lebih dari 5 jam. Tayyib, kalau kedokteran 8 jam, karena enggak mikir sholat malam. Suruh tidur saja. Nah, ini enggak sehat ya. Enggak sehat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila." Tayyib. Nah, seandainya tidur jam 10 ya. Seandainya tidur jam 10. 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 bangun pas sekali. Ya, pas jam 3 bangun sampai jam 4 subuh. Tayyib. Berusaha ya khanibillah agar malam jangan hanya untuk tidur. Tayyib. Isti'anah billah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan ya, sepayah apapun ya, secapek apapun, insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, dan ini yang hendaknya kita minta. Wallahi ya ikhwan fillah, kita mukasir dalam masalah ini. Ya. Kita masih banyak kekurangan dalam masalah ini. Butuh berbenah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan keringanan. Ini syarat yang kedua. Tayyib. Dan sebagaimana diberikan tanbih tadi, syarat tersebut khusus untuk yang berupa adad, berupa jumlah. Nah, adapun apabila istitsna itu dari suatu sifat, ya dari suatu sifat, maka boleh untuk istitsna secara keseluruhan. Nah, istitsna lebih besar dari setengah boleh, bahkan keseluruhan pun boleh. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna ibadi laysa laka 'alaihim sulthanun illa man ittaba'aka minal ghawin." Kecuali kan orang-orang yang mengikuti syaitan, itulah yang syaitan bisa berkuasa padanya. Dan ini lebih banyak daripada orang-orang yang selamat dari syaitan. Baik. Jadi dalam istitsna ini diperhatikan dua syarat tersebut, dan untuk syarat yang kedua khusus apabila berupa adat, adapun apabila berupa sifat maka tidak dipersyaratkan. Nah, kita lanjutkan. Tsaniyan min al-mukhassisi al-muttasil. Yang kedua dari penghusus yang muttasil, yang bersambung, yaitu asyartu, syarat. Syarat termasuk pengkhusus alhamdulillah. Wa huwa lughatan al-alamah. Dan syarat secara bahasa bermakna alamah, tanda. Tayyib. Sebagaimana ayat faqad jaa asyratuha. Tayyib, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Utsaimin dalam syarat. Dalam syarahnya beliau katakan, berdasarkan firman Allah, fahal yang duruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa asyratuha. Tentang hari kiamat, sungguh telah datang alamat-alamatnya, alamat-alamat hari kiamat. Walaupun ya makna lughawi ini khani fillah oleh sebagian para ulama dikritik. Ya, syarat bermakna alamat. Baik. Namun yang penting bagi kita adalah makna secara istilah. Wal muradu bihi huna ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan aw adama. Bi'in syartiyah au ihda akhawatiha. Dan dimaksud di sini, dimaksud dengan syarat dalam pembahasan usul, yaitu ta'liqu syai'in bi syai', yaitu menggantikan, menggantungkan suatu perkara, ya, dengan suatu perkara yang lain. Wujudan wa'au adaman, baik keberadaannya atau ketidakadaannya. Bi'in dengan in syartiyah atau salah satu dari saudara-saudaranya in, yakni in syartiyah dan semua huruf-huruf yang sejenis yang memiliki makna syarat. Taib. Sekali lagi, pahami makna syarat, yaitu ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan aw adama. Menggantungkan suatu perkara dengan perkara yang lain, ya, dari sisi keberadaan dan ketidakadaannya. Contohnya, ikhwanillah, Allah, seseorang mengatakan, in barurta walidaka falan uharrimaka minal hadiyah. In barurta walidak, apabila engkau berbakti kepada orang tuamu, falan uharrimaka minal hadiyah, maka aku tidak akan mencegahmu dari hadiah. Syaratnya bisa mendapatkan hadiah apa? Berbakti pada orang tua, baru dia akan mendapatkan hadiah. Jadi penggantungan hadiah ini dengan apa? Dengan perkara yang lain, yaitu digantungkannya suatu perkara pada perkara yang, dengan perkara yang lain, keberadaannya atau ketidakadaannya. Di sini digantungkan dengan keberadaan bakti seorang anak. Kalau kamu berbakti pada orang tuamu, aku akan beri hadiah. Kalau kamu patuh, aku akan beri hadiah. Jadi disyaratkan akan diberi hadiah kalau patuh. Nah, ini wujudan. Baik, wujudan. Contoh yang adaman, fanidillah, contoh yang adaman misalnya dikatakan, nah, kalau kamu tidak ngompol malam ini, besok saya beri hadiah. Ya. Ya, dengarkan. Kalau tidak ngompol malam ini, besok saya beri hadiah. Ya, berarti dapatnya hadiah syaratnya apa? Syaratnya kalau tidak ngompol. Paham? Ya, ini syarat adami. Syarat adami. Jadi ketidak ngompolan dia, ya, ini kan tidak ada. Kalau tidak ngompol, besok dapat hadiah. Paham? Ini makna wujudan au adama. Jadi menggantungkan suatu perkara dengan perkara yang lain, dari sisi keberadaannya atau ketidakadaannya. Dengan in, ini dalam bahasa Arab, ya, dengan in syartiyah atau dengan yang lain. Taib, sudah paham makna syarat? Kemudian Syekh mengatakan wa syartu mukhassisun sawa un taqaddama am ta'akhkhara. Dan syarat itu merupakan pengkhusus. Baik itu syaratnya didahulukan ataukah diakhirkan. Taib. Walaupun alhamdulillah perkara ini merupakan perkara yang dijelaskan oleh para usuliyin, namun yang rajih sebagaimana dikatakan oleh Syekh bahwasanya syarat itu merupakan mukhasis yang bisa mengkhususkan dari yang umum, baik syarat itu disebutkan di depan atau disebutkan di belakang. Dan yang asalnya namanya syarat disebutkan di depan. Yang namanya syarat disebutkan di depan. Contohnya sebagaimana didatangkan oleh Syekh, mithalul mutaqaddim, contoh untuk syarat yang disebutkan di depan, qauluhu ta'ala fil musyrikin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada kaum musyrikin, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz wa atuz zakah fa qallu sabilahu. Apabila mereka bertobat dan menegakkan salat serta menunaikan zakat, fa qallu sabilahu, maka ya lepaskanlah jalan mereka. Dalam artian biarkan mereka, tidak usah diperangi. Nah, jadi tidak diperanginya orang-orang musyrikin, syaratnya apa? Jika mereka bertobat dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat. Taib. Ini syarat yang dikedepankan dan merupakan asal. Jadi kebanyakannya syarat ya dikedepankan. Mana yang mengkhususkan, yang merupakan pengkhusus mana? Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah. Taib. Wa mithalul mutaakhir, dan contoh syarat yang diakhirkan, qauluhu ta'ala walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in 'alimtum fihim khaira. Pada surat An-Nur berhubungan dengan budak ikhwanillah yang menginginkan untuk mukatabah. Ya, menginginkan agar dituliskan berapa harga dia sehingga dia bisa mencicil untuk memerdekakan dirinya. Ini namanya mukatabah. Tayyib. Walladzina yabtaghuna al-kitab mimma malakat aymanukum, dan budak-budak yang menginginkan untuk dituliskan ya berapa jumlah sehingga apabila dia bisa memenuhinya bisa merdeka. Fakatibuhum, maka tulislah untuk mereka. Perintah untuk yang memenuhi permintaan tersebut ini ikhwani fillah dikhususkan dengan syarat. Jadi tidak semua permintaan itu harus dipenuhi. Kalau budak ini buruk, kalau khawatir budak ini ketika dimerdekakan malah menjadi kafir, biarin aja dia tetap berada di bawah perbudakan dia. Syaratnya apa? Memenuhi permintaan mukatabah tersebut, fakatibuhum in 'alimtum fihim khaira. Tulislah untuk mereka ya, jumlah yang mereka bisa atau jumlah yang dituntut agar mereka memerdekakan dirinya sendiri. In alimtum fihim khaira, apabila kalian mengetahui pada mereka itu ada kebaikan. Berarti perintah untuk ya menulis sesuai permintaan dari si budak tadi. Misalnya seorang budak minta kepada sayidnya ya agar ditulis untuknya jumlah sehingga dia bisa mencicilnya. Misalnya seharga 100 dinar. 100 dinar. Nah, perintah ini ikhwanifillah, fakatibuhum umum, ya kan? tapi dikhususkan in alimtum bihim khairah, apabila kalian mengetahui pada budak-budak itu ada kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan jangan dituliskan, khawatir nanti kalau dimerdekakan malah menjadi kafir, kalau dimerdekakan malah menjadi orang jahat dan seterusnya. Adapun ketika masih jadi budak, ya dia tetap akan patuh pada si pemiliknya. Nah, ini pengkhusus yang kedua, yaitu asyarat. Barakallahu fiikum, nakhtarib bihadzal.